yang menghamparkan angkasa raya dari tiada, yang menciptakan seluas-luasnya angkasa langit dan bumi, dan menjadikannya bertasbih mengagungkan nama Allah. Hadirin-hadirat, dijelaskan oleh para ilmuwan bahwa ternyata planet yang ada di alam ini bukan hanya matahari, bulan, dan bintang, tetapi bumi adalah satu bagian daripada galaksi Bima Sakti. Yang galaksi Bima Sakti ini adalah satu rumpun bintang dan planet yang berjumlah lebih dari 200 miliar bintang. Bumi adalah salah satu dari 200 miliar planet lain. Dan ternyata hadirin-hadirat, bukan hanya galaksi Bima Sakti yang ada di langit. Ada galaksi atau rumpun kelompok bintang-bintang yang dekat dengan galaksi kita, galaksi Bima Sakti, yaitu galaksi Andromeda. Galaksi Andromeda mempunyai lebar rentangnya dari rumpun demikian miliaran planet yang ada padanya, dan lebarnya mencapai 220 tahun cahaya. Jika ditempuh 220.000 tahun cahaya menempuh ujung Andromeda hingga ujung satunya. Demikian luasnya miliaran planet yang ada di galaksi Andromeda, hingga lebarnya mencapai 220.000 tahun cahaya. Sedangkan kecepatan cahaya adalah 300.000 kilometer per detik. 300.000 kilometer per detik kecepatan cahaya. Dan jarak antara bumi dengan galaksi Andromeda adalah 2 juta tahun cahaya. Maka 2 juta tahun cahaya itu 300.000 kilometer per detik kali 60 per menit berarti, kali 60 per jam berarti, kali 24 jam, kali 365 hari, kali 2 juta tahun. Maka bentuk Andromeda yang dilihat malam ini, saat ini, adalah bentuk Andromeda 2 juta tahun yang silam. Karena bentuk cahaya itu baru sampai ke bumi setelah 2 juta tahun. Dan ternyata galaksi bukan hanya Bima Sakti dan Andromeda, tapi berjuta-juta galaksi telah ditemukan para ilmuwan kita, dan itu baru di langit yang pertama. Hadirin hadirat, ya Allah Jalla wa'ala yang Maha menciptakan angkasa raya dengan segala cahaya, namun pusat daripada segala kemuliaan yang ada dan penciptaan yang demikian dahsyat dan megah adalah di bumi. Dan dari semua yang dicipta oleh Allah, makhluk-makhluk di sedemikian triliun triliun planet yang ada di alam ini, di langit pertama, tentunya makhluk yang paling mulia adalah Sayyidina Muhammad. Bukan di Andromeda, bukan di tempat lainnya, tapi di bumi, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana riwayat Sahih Bukhari, ketika beliau menembus langit pertama, berkatalah malaikat, marhaban bihi wa ni'mal maji ujar. Selamat datang untuknya, semulia-mulia yang datang telah datang. Inilah semulia-mulia makhluk yang melewati langit pertama, mencapai langit kedua, langit ketiga, hingga ketujuh, sampai ke Sidratul Muntaha, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panutanku dan panutan kalian, idolaku dan idola kalian, jiwa yang paling terang bercahaya dengan cahaya Allah. Kalau seandainya cahaya membutuhkan waktu 2 juta tahun untuk mencapai galaksi satu dengan lainnya, tapi cahaya doa dan munajat dalam sekejap menembus 7 langit sampai ke Hadratullah Jalla wa'ala. Inilah kecepatan doa yang jauh lebih cepat dari kecepatan cahaya. Kecepatan cahaya belum menembus langit pertama, masih di langit yang pertama, butuh waktu jutaan tahun antar galaksi. Itu kecepatan cahaya. Di kecepatan munajat, kecepatan seruan memanggil nama Allah, jauh lebih cepat dari kecepatan cahaya. Sang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam munajat berdoa, lakal hamdu ankanul samawati wal ard wa lakal hamdu antal qayyim anta qayyimus samawati wal ard wa lakal hamdu anta rabbus samawati wal ardi wa mumtihi. Wahai Allah, bagimu pujian-pujian dan bagimu pujian, dan engkau lah yang menerangi segenap langit dan bumi. Wahai Allah, bagimu pujian, kau lah yang membangun dan menegakkan segenap langit dan bumi. Wahai Allah, bagimu pujian, kau lah yang memasuk dan memelihara seluruh langit dan bumi. Beri Allah subhanahu wa ta'ala yang menerangi alam semesta, menerangi angkasa raya, menciptakan cahaya dan menjadikannya dan membangunnya dari tiada dan memeliharanya sampai hari kiamat kelak. Hadirin, Dia Maharaja langit dan bumi yang maha berkuasa. Betapa kecil dan tidak berartinya kita di planet bumi. Di tengah luasnya samudera bintang di angkasa raya, bumi bagaikan debu di tengah samudera. Hadirin, sang pemilik samudera langit adalah Allah Jalla wa'ala. Dan perkumpulan seperti ini dimuliakan oleh Sang Maharaja alam semesta. Inilah perkumpulan kerinduan kepada Allah. Inilah perkumpulan yang sangat dicintai oleh Maharaja langit dan bumi. Karena dalam perkumpulan ini hamba-hamba yang banyak yang kembali kepadanya dan meninggalkan dosa-dosa kepadanya, dan di perkumpulan ini telah ditugaskan para malaikat khusus untuk mencatat dan menyaksikan hadirin dan mendoakan mereka dengan Allahumma salli alaihi Allahumma arhamhu. Wahai Allah, limpahkan salawat untuk mereka yang hadir. Wahai Allah, sayangilah mereka. Demikian riwayat Sahih Bukhari tentang mereka yang berdatangan ke masjid. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, sang pemilik kekuasaan termulia, sang pemilik kekuatan dan maha merubah kejadian, yang menjadi pegangan para nabi dan rasul dan para salihin dan mukminin. Mereka mengandalkan kekuatan ilahiyah yang tidak bisa diterka ataupun tidak pula bisa ditembus oleh kekuatan makhluk. Sebagaimana kalimat yang terakhir diucapkan oleh Nabi Allah Ibrahim ketika beliau akan dinyalakan api Namrud, maka berkatalah Ibrahim alaihissalatu wassalam, hasbiyallahu wa ni'mal wakil, cukup bagiku Allah, dan dialah semulia dan sebaik-baik tempat untuk mewakilkan segala permasalahan. Permasalahan yang tidak bisa ditangani makhluk. Permasalahan api adalah membakar, dan itu adalah selalu terjadi sepanjang bumi ini ada. Sifat api adalah membakar, dan tetapi ketika kalimat hasbiyallah wa ni'mal wakil, Rabbi, wahai Nabi, jadilah kau sejuk dan membawa keselamatan bagi Ibrahim. Maka api itu menjadi sejuk. Karena apa? Karena kekuatan ilahiyah muncul dari jiwa dan turun dari cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala, menundukkan seluruh kekuatan di bumi, membalik keadaan api yang pernah berlombakar berubah menjadi api yang sejuk. Dan belum pernah ada hati yang sejuk terkecuali hatinya Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Allah yang menciptakan api dan sifat, Allah yang menjadikan api itu panas dan membakar, Allah pula yang maha mampu membuatnya sejuk dengan ketentuannya. Demikian jazallah Tuhanku dan Tuhan kalian yang mencintaiku dan mencintai kalian, dan bukti cintanya adalah kehadiran kita di malam ini, salah satu bukti cintanya Allah kepada kita. Seorang muslim memahami dialah orang yang salah satu orang yang dicintai Allah. Jika Allah membencinya, maka bisa saja Allah membaliknya sehingga Allah tidak ingin ia bersujud kepadanya. Kalau Allah benci kepada kita, maka kita tidak akan bisa sujud kepada Allah, tidak akan bisa menyebut nama Allah. Kalau sudah Allah benci kepada hambanya, bagaimana hamba itu bisa menggerakkan bibirnya menyebut nama Allah? Namun Allah masih izinkan supaya kita semakin dekat kepadanya dengan kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Jawablah cintanya Allah. Ini ayatnya dalam Sahih Bukhari, ketika Sayyidatina Sarah alaihissalam istri Nabi Allah Ibrahim, ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam diperintahkan untuk menguji istrinya Sayyidatina Sarah untuk ditinggalkan di satu negeri yang zalim, negeri yang tidak ada muslimnya, negeri yang dikuasai penguasa dan raja yang jahat. Tinggalkan istrimu di sana. Ibrahim berkata, sami'na wa ata'na 'ala amri rabbi, aku taat dan aku dengar dan aku taat perintah Tuhanku. Wahai istriku Sarah, aku diperintahkan untuk meninggalkanmu di sini sendiri. Kenapa? Karena Allah ingin agar iman istrinya ini tidak bergantung selalu kepada sang suami, tapi bertawakal kepada Allah. Maka istrinya berkata, Ibrahim aku di sini sendiri, ini negeri orang zalim, rajanya pun raja yang zalim. Maka Nabi Ibrahim berkata, inilah perintah Allah. Maka dia meninggalkan istrinya. Tidak lama sang raja melihat Sayyidina Sarah, seorang wanita yang terlihat parasnya indah, maka ia menginginkan, bawa ke istanaku. Dibawa oleh pasukan, tentunya seorang wanita yang lemah, Sayyidina Sarah tidak bisa membela diri. Maka ia dibawa ke hadapan raja itu, dan tentunya sudah diketahui niat buruk seorang raja zalim tersebut, yang jika ditolak keinginannya berarti mengorbankan nyawa. Bagaimana kalau ia wafat sedangkan suaminya Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam belum lagi kembali? Lantas apa yang diperbuat Sayyidina Sarah? Saya berwudu. Setelah berwudu dia berdoa, wahai Allah, jika betul-betul kau yakini dan kau ketahui aku beriman kepadamu wahai Rabb, maka jangan kau jadikan kekuasaan kepada raja zalim itu kepadaku. Kalau imanku ini benar kau akui sebagai orang yang Islam, tidak menduakanmu dan mengakui Nabi Ibrahim adalah utusanmu karena di masa itu, maka jangan kau jadikan raja itu menguasai aku. Maka ketika ia jumpa dengan raja itu, tiba-tiba raja melihat Sarah seraya bergetar dan lututnya bergetar, dan raja itu roboh tanpa tahu kenapa, karena ditundukkan oleh kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia berkata, keluarkan wanita ini, bebaskan, bebaskan. Ketika aku berhadapan dengannya, aku bagaikan berhadapan dengan singa yang akan menghancurkanku, seakan-akan menjaganya dan keluarkan dia dari hadapanku. Aku tidak mampu lagi berhadapan dengan seorang raja zalim. Tunduk, sedangkan wanita yang lemah, dia mempunyai kekuatan ilahi. Mana pasukan? Mana kekuatan? Tunduk dengan kekuatan Rabbul Alamin, penguasa langit dan bumi. Allah, Allah, salihu ila ma'firatin rabbikum. Allah berfirman, bersegera kalian menuju pengampunan dari Tuhan kalian. Wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard. Bersegera kalian menuju pengampunan dari Tuhan kalian. Sampailah segera pada maafnya, sampailah raihlah segera kasih sayangnya. Wa jannatin 'arduha luasnya melebihi luas seluruh langit dan bumi, melebihi segenap langit dan bumi. Kalau Allah luasnya surga itu, capailah setelah kalian mendapatkan pengampunanku, capai surga. Dengar lagi, demikian luasnya alam ini, demikian luasnya langit itu, baru langit yang pertama, dan itu baru sebatas pengetahuan manusia. Mungkin 1000 kali atau 1 juta kali lebih besar dari yang diketahui oleh manusia saat ini luasnya langit ini, karena belum ketemu ujungnya. Sepanjang mereka mempelajari ke sana dan kemari, belum ketemu ujungnya langit, ke atas, ke bawah, ke kiri atau ke kanan. Mereka terus menemukan ruang yang terus semakin jauh, dan itulah keluasan Allah baru di langit pertama. Dan surga itu lebih luas dari segenap langit dan bumi. Allah menawarkannya kepada kita, itulah lembah kebahagiaan dan lembah kenikmatan. Itulah istana-istana keridhaan ilahi yang Allah bangun khusus untuk hamba-hambanya. Mengikut Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk yang paling sempurna. Ajaran beliau adalah selembut-lembut tuntunan. Sebagaimana diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, jika seorang pemuda datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam mengadukan kesah-kesahnya, maka Rasul tidak menjawab. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak menjawab, namun Allah yang menjawab. Apa yang dikirimkan oleh Allah? Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Bahwa pahala-pahala itu menghapus dosa-dosa. Bagi kita yang merasa banyak dosa, perbanyaklah pahala. Sudah kamu mengaku banyak berbuat dosa, maka tambahlah makin banyak berbuat pahala. Karena orang yang menambah dirinya dengan berbuat pahala itu akan diampuni dosa-dosanya dan dibimbing kepada keluhuran. Lidahku banyak mencaci orang lain, bagaimana caranya agar lidahku berhenti dari mencaci orang atau menggunjing orang? Perbanyak baca Al-Quranul Karim, obati dirimu dengan kalam Allah Jalla wa'ala, perbanyak zikrullah. Demikian hadirin mengobati kita. Aku banyak berbuat dosa dengan tanganku, maka perbanyaklah berbuat pahala dengan tangannya. Aku banyak dosa dengan mataku, maka perbanyaklah pahala dengan mata. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sungguh pahala-pahala itu menghapus dosa-dosa, obati dosa-dosa kita dengan pahala. Hadirin hadirat, demikian indahnya tuntunan Sayyidina Muhammad. Demikian indahnya Allah. Bagaimana diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika melihat Nu'aiman radhiyallahu anhu. Nu'aiman, jika turun ayat pengharaman minum arak, minum khamr dilarang turun ayatnya. Nah, maka mereka yang masih minum arak dihukum. Tidak berapa lama lagi minum khamr lagi. Dihukum lagi. Tidak lama berapa hari minum arak lagi. Sampai seorang sahabat berkata, alaihi laknatullah, laknatnya Allah, ini terus-terusan minum arak, terus-terusan mabuk-mabukan. Rasulullah SAW bersabda dalam ayat, wallahi ma'innahu yuhibbullah wa rasulullah, innahu yuhibbullah wa hamba rasulullah. Sungguh kata Rasul, jangan kalian laknat Nu'aiman, karena aku tahu demi Allah dia itu cinta pada Allah dan Rasulnya. Seorang pemandu, Rasul berkata, demi Allah aku tahu dia cinta pada Allah dan Rasulnya. Kabar disampaikan kepada Nu'aiman, kalau ini terus-terusan mampu, tadi Rasulullah berkata bahwa sungguh demi Allah kau ini mencintai Allah dan Rasul. Nangis Nu'aiman radhiyallahu anhu. Rasul berkata, aku dicintai Allah dan Rasul, maka aku bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian indahnya tuntunan Sayyidina Muhammad. Ucapan satu dua kalimat menggetarkan jiwa yang tidak mampu taubat dengan hukuman, tapi runtuh dengan satu dua kalimat indah yang muncul dari jiwa yang terindah, yang muncul dari cahaya Allah yang maha indah. Demikianlah tuntunan Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkata para sahabat, kulakad kunna nasman tasfi'ul ta'am wa nahnu nakul. Demikian riwayat Sahih Bukhari, kami sedang makan itu, kalau Rasulullah makan, kami sering dengar itu suara tasbih. Makanan yang disentuh jari-jari sang Nabi, terdengar tasbih dan zikirnya oleh kami ketika disentuh tangan Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dapat kunna nasmah tasbih'ul ta'am wa nahnu nakul. Jika kami makan, kami bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, makanan itu bertasbih, kami mendengar. Demikian Allah jadikan keindahan pada sang Nabi dan apa-apa yang di sekitar sang Nabi dan yang mencintai sang Nabi adalah kesempurnaan iman. Sebagaimana diriwayatkan dalam Sahih Bukhari bahwa ketika di hari kiamat kelak, di saat itulah ayyuma idin yab'adullah maqaman mahmuda wa yahmaduhu ahlul jama' kulluhum. Bahwa di saat itu, di saat orang dalam kesulitan, dalam setiap orang dituntut dan dipertanggungjawabkan atas setiap huruf yang pernah dia ucapkan, saat semua manusia ditanyai atas setiap nafasnya, saat setiap debu yang diinjaknya bersaksi, saat itu diangkatlah maqam mahmuda, derajat yang terpuji untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yahmadu ahlul jama' kulluhum, semua yang di padang mahsyar memuji indahnya derajat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat itu kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan hari-hari kita penuh cahaya dan kerinduan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai yang maha indah, wahai yang maha membangun kerajaan langit dan bumi dari tiada, wahai yang maha mengasuh alam semesta, asuhlah sifat-sifat buruk kami, untukkanlah, gantikan dengan sifat-sifat yang luhur. Perbuatan kami yang buruk gantikanlah dengan cahaya keindahanmu, dan hari-hari kami yang penuh kesulitan gantikan dengan hari yang penuh kebahagiaan. Wahai yang maha memiliki segala keadaan, wahai yang maha mencurahkan kebahagiaan dari zaman ke zaman, wahai yang memberi kenikmatan pada setiap kehidupan, wahai yang memiliki setiap nafas hamba-hambanya, wahai yang maha melihat semua sanubari hambamu, kami berkumpul kami, segala kesulitan kami, segala permasalahan kami, segala dosa dan kesalahan kami, kami mengadu kepada pintu maafmu yang maha luas, kami mengadu pada pintu kedermawananmu yang maha luhur, kami mengadu kepada pintu keindahanmu yang maha indah. Wahai Allah yang maha melimpahkan kebahagiaan, wahai samudra kemakmuran yang tiada pernah habis-habisnya, serulah namamu, panggillah nama Allah Jalla wa'ala, serulah nama Allah, getarkan bibirmu untuk menyebut namanya yang maha luhur. Semoga bibir ini bisa terus bergerak menyebut namanya dalam panggilan kerinduan. Wahai Rabbi, terangi jiwa kami dengan cahayamu, terangi setiap nafas kami dengan cahayamu. Kami memahami alam semesta ini engkaulah pemiliknya, kami mengetahui bumi ini engkaulah pemiliknya, kami mengetahui diri ini engkaulah pemiliknya. Maka benahilah hambamu ini dari segala kehinaan, benahilah hambamu ini dari segala kerusakan, benahilah hambamu ini dari segala kesulitan dan hambatan. Fakulu jami'an ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Selalu teringat pada keindahan-Mu, ya Rahman, ya Rahim. kita teruskan dengan berdoa bersama, mendoakan muslimin muslimat dengan doa kita ya rahmani fariz ala muslimin sebagaimana riwayat sahih Bukhari Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, dia adalah seseorang mendoakan saudara muslimnya terkecuali malaikat berkata amin walau kami itu. Kalau kita mendoakan satu kebaikan pada saudara kita muslimin, maka malaikat berkata amin dan untukmu kebaikan itu. Kalau kita minta pertolongan untuk seluruh muslimin, ada berapa jumlah muslimin di muka bumi yang sedang kesulitan, yang sedang sedih, yang sedang dalam masalah, semua terkena doa kita dan malaikat mengaminkan semua itu. Jumlah muslimin muslimat yang kita doakan, pahalanya kembali kepada kita lagi. Ya semoga melimpahi keberkahan kita sekalian. Nama yang saya sarankan adalah Muhammad Tajus Salihin, Muhammad Mahkota Kaum Yang Saleh, Muhammad Tajus Salihin, Muhammad Mahkota Orang-orang Yang Saleh. Dan semoga kita melimpahi keberkahan dan rahmat jadi kebanggaan dari ayah bundanya dan juga dari Bapak Syarif Hidayatullah yang meminta nama untuk putrinya, nama yang saya berikan Fatimah Nurul Nisa, Fatimah Nurul Nisa, Fatimah Cahaya Kaum Wanita. Semoga putri ini dilimpahi keberkahan dan juga menjadi sekaligus kita mendoakan semua dari nama-nama di sini terjantung yang sedang sakit, semoga dilimpahi afiat dan rahmat antara kita dan kerabat kita atau di antara kita yang sakit, semoga diberikan afiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di antara yang mempunyai hajat kabulkanlah seluruh hajat di hadapan saya dan juga semua hajat hadirin. Mereka yang wafat semoga dimuliakan di alam barzakh. Selanjutnya pengumuman yang akan saya sampaikan malam Ahad yang akan datang tampil bahwa majelis Rasulullah SAW yang pertama akan diadakan di majelis Sa'id Marilo bersama gabungan dengan jamaah majelis Sa'id Marilo pimpinan Kiai Jamaluddin di Masjid Al Hasanain majelis Sa'id Marilo pengadakan Cikoko. Dan setelah itu dilanjutkan tampil bahwa dan siaran umroh ke Majelis Taklim Mahdiul Rasul jam 21.00 Jalan Cikiang Pulau Majar Cibesut Jatinegara Jakarta Timur. Diteruskan ziarah ke makam Al-Alama Al-Habib Utsman bin Yahya alaihi rahmatullah di malam Sabtu yang pertama pada Isya pada kampung Majelis Taklim Marilo Cikoko Muhadadan dekat dengan markas Majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan setelah itu menuju Cibesut Jakarta Timur. Doa untuk kita mintakan oleh Ibu Mustafa Al-Rasul Bapak Masyur. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fi al-awwalina wa al-akhirin. Wa salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fi al-nabiyyina wa al-mursalin. Wa salli wa sallim ala Sayyidina fi kulli waqtin rahim. Wa salli wa sallim.